bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, walhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat ya Allah karuniakan kepada kita, yang seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah maka tidak mungkin mampu untuk menghitung, dikarenakan sangat banyak nikmat yang kita dapatkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mungkin untuk mampu menghitungnya. Kewajibannya bukan menghitung, bapak-bapak ya. Kewajibannya apa? Supaya mensyukurinya. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan berusaha menggunakan nikmat tersebut untuk senantiasa digunakan dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah sebutkan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adza bila syadid. Seandainya kalian mau bersyukur kepadaku, niscaya akan ditambah nikmatku atas kalian. Namun seandainya kalian mengkufuri nikmatku, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Maka muslimin, para hadirin yang kami muliakan, di antara bentuk syukur seorang menggunakan nikmat yang dia miliki untuk dia mempelajari agama Islam, yang ini merupakan sumber pedoman kehidupan, kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Abu Aliyah rahimahullah, beliau menyebutkan, ta'allamul Islam, pelajarilah oleh kalian agama Islam. Jadi enggak mungkin kita itu sebagai seorang muslim Islamnya baik kalau kita enggak belajar Islam. Jadi beliau menyebutkan, ta'alamul Islam, pelajarilah oleh kalian Islam. Fa'idha ta'alam tumuhu fala tarhubu anhu. Kalau kalian sudah belajar Islam, jangan benci kepada Islam. Ya, kalau kita sudah belajar Islam ya jangan membenci Islam. Ya, ini yang hendaknya di kerjakan seorang muslim, yaitu mempelajari agamanya. Ya, karena tadi tidak mungkin akan bagus agama seseorang kalau dia enggak belajar. Ya, sementara agama yang dimiliki seseorang itu merupakan bekal untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, sebagaimana dalam urusan dunia, kalau orang itu tidak mengilmui, mempelajari suatu bidang, ya, ini saya tidak akan bisa apa bagus mengerjakan perkara tersebut. Ya. Contoh seorang, semisal seorang dokter, untuk dia menjadi dokter itu harus belajar ya, bertahun-tahun. Ada yang sampai 8 tahun belajar supaya dia mahir menjadi seorang dokter. Atau di bidang yang lainnya, ya, di bidang mekanik semisal perbengkelan, juga seorang harus apa? Belajar. Terlebih lagi dalam urusan agama, yang mana urusan agama itu akan bermanfaat di dunia dan juga akan dibawa sampai akhir hayat kita. Beda halnya dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia hanya sebatas dunia, dunianya sudah habis, batas waktunya sudah selesai, itu urusan dunia. Makanya orang sengsaranya kayak apa di dunia itu terbatas, ya Pak ya. Ya paling di dunia saja. Orang miskin kalau sudah mati ya sudah terputus miskinnya. Beda halnya dengan urusan agama, urusan akhirat itu dibawa sampai ya tidak terbatas. Ya. Di akhirat tidak ada batasannya. Kalau agamanya baik, ya, amalannya baik, terus mengiringi dia sampai dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau agamanya jelek, tidak memiliki iman, amalannya jelek, itu dibawa terus sampai dia masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi dalam urusan agama itu taruhannya bukan cuma dunia. Ya. Tapi menentukan dunia dan akhirat. Di dunia pasti akan mendapatkan kebahagiaan karena orang miliki agama. Demikian pula akhiratnya. Ya. Berbeda halnya dengan urusan dunia, hanya sebatas dalam urusan dunia. Maka para jamaah yang kami muliakan, hendaknya seorang muslim dia bersemangat untuk mengetahui urusan agamanya sehingga dia bisa beramal dengan agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terbatas yang namanya agama atau belajar agama itu hanya terkait dengan urusan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebanyakan orang seperti itu. Punya pemikiran agama ya paling sholat, puasa, zakat, haji, ya. Kan kayak gitu ya. Itu kebanyakan yang tidak tahu agama secara detail. Itu pokok-pokok Islam, rukun-rukun Islam yang sifatnya fardu ain. Tapi lebih daripada itu yang namanya agama Islam itu masuk dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Kita berumah tangga butuh yang namanya ilmu agama. Dalam Islam diatur secara detail, secara rinci bagaimana menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Butuh dengan apa ini? Butuh dengan ilmu agama. Betapa banyak rumah tangga yang kosong dari ilmu agama, isinya hanya ribut setiap hari, Pak. Isinya hanya apa? Urusan dunia saja. Ya. Tidak ada rasa tenangnya. Maka ada istilah, ya, ada uang abang diapakan? Disayang. Tak ada uang abang diapakan? Diapakan, Pak? Ditendang gitu ya. Gara-gara apa itu? Enggak ada yang namanya ilmu agama. Demikian pula dalam urusan bertetangga. Islam mengatur dengan rinci, membimbingkan dengan rinci terkait bagaimana muamalah sesama tetangga. Demikian pula dalam urusan apa? Bermasyarakat, urusan bernegara, ya, Islam juga mengatur dengan rinci, ya. Demikian pula dalam urusan, ya, yang lainnya. Bahkan urusan yang sangat detail saja diatur dalam Islam, ya. Bagaimana seorang muslim harus berakhlak. Ya, kalau masing-masing muslim itu berakhlak dengan akhlak Islam, akan terwujud yang namanya apa? Ya, sebuah lingkungan yang islami, rumah tangga yang Islam, ya, dan seterusnya. Ini ketika semuanya dipraktekkan. Namun sayang, ya, orang itu mikirnya yang namanya ibadah, yang namanya agama hanya urusan tadi, sholat, puasa, zakat, haji, selesai. Akhirnya apa? Dalam masalah hubungan, ya, terkait dengan hubungan kemasyarakatan enggak dipakai Islam. Dalam hubungan rumah tangga dipakai, enggak dipakai urusan Islam, agama Islam. Dalam hubungan akhlak sehari-hari Islam enggak dipakai. Ya. Karena hanya terbatas tadi. Sementara Allah juga menyebutkan dalam ayatnya, ya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, ya. Artinya dalam semua urusan kita diatur dengan apa? Islam, ya. Sampai pun urusan yang sifatnya itu kecil, dalam urusan, ya, ke belakang buang hajat, dalam Islam juga diatur. Terlebih lagi yang lebih besar daripada itu, ya. Bagaimana seorang berakhlak, ya. Bagaimana seorang bersikap, itu semua diatur dalam Islam. maka seorang hendaknya sungguh-sungguh ya mempelajari terkait dengan urusan agamanya, karena tidak akan pernah selesai ya, tidak akan pernah selesai yang namanya apa, ilmu agama. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, maka di kesempatan yang mulia ini kami melanjutkan dari pembahasan kitab Bulughul Maram, yaitu pada kitabul Jami' Babul Adab, sampai pada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadis nomor 1258 yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Begitu ya? Mas. Benar ya? Baik. Disebutkan wa an Aliyyin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun yang benar hadis ini hadis dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang benar. Penyebutan sahabat Ali di sini tidak tepat. Ya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah walyakul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan, beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum," kalau salah seorang kalian itu bersin, "falyakul alhamdulillah," kemudian dia mengucapkan doa alhamdulillah ya, "walyakul lahu akhuhu yarhamukallah," maka saudaranya yang mendengar ya, dia mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. "Fa idza qala lahu yarhamukallah," kalau dia dibacakan yarhamukallah, saudaranya mendoakan yarhamukallah, dia membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini para jamaah yang kami muliakan, hadis yang mungkin dianggap sesuatu yang biasa, yang sering ya. Tapi tidak semua kaum muslimin mereka perhatian mengamalkan hadis ini. Sementara dalam hadis ini sekian banyak pelajaran-pelajaran berharga yang hendaknya seorang itu ya memiliki perhatian dan mengamalkannya. Ya, sedikit kaum muslimin yang mereka memiliki perhatian. Ya. Sementara sikap seorang muslim ya terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dia memiliki perhatian yang besar. Ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran sekian banyak perintah-perintah supaya kita itu apa, mencontoh kepada Nabi. Ya. Mengambil bimbingan Nabi dalam agama kita, dalam urusan kehidupan kita. Allah menyebutkan diantaranya, "Wama atakumu rasulu fakhuduh, wama nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul, diambil. Dan apa yang Rasul itu melarang darinya, maka berhentilah. Itu sikap seorang muslim. Rasul memerintahkan, diambil. Rasul membimbingkan, diikuti, dicontoh, diamalkan. Ya, itu sikap seorang muslim. Ya. Kenapa kok seperti itu? Dikarenakan Allah menyebutkan Nabi itu tidaklah berucap dengan hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berucap dengan hawa nafsu, tapi semua itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para jamaah yang kami muliakan, kalau kita sebagai seorang muslim ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaku cinta kepada Rasul, ikuti bimbingan Rasul. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ya. Kalau seorang muslim pasti dia mengaku apa? Cinta kepada Allah. Kalau kalian benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Jangan ikut yang lainnya. Ya. Karena Islam itu datang di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepadamu, ya. Kalau kita pengin dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadilah kita apa? Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga akan diampuni dosa-dosa kalian. Dan sekian banyak ayat dan juga dalil dalam hadis perintah untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mendengar hadis yang seperti ini, berusaha untuk mengamalkan. Itu terkait dengan bimbingan seorang yang bersin, ya. Kira-kira ada enggak ya orang yang enggak pernah bersin? Ada enggak, Pak? Ada enggak kira-kira enggak pernah bersin? Ya, itu orang yang sakit, enggak pernah bersin, ya. Ataupun orang yang apa namanya? Enggak sehat. Semua orang pasti, Pak, bersin. Bahkan sehari saya berapa kali, Pak? Berkali-kali, ya. Ternyata faedahnya banyak, ya. Yang namanya bersin, ya, kalau dalam bahasa Arab itu al-atosh, ya. Bukan atos, Pak, ya. Bukan atos keras, tapi atosh, ya. Itu yang namanya bersin disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Disebutkan yang namanya bersin itu, ya, adalah al-abkhirah min jinsihi, ya, al-abkhirah, yaitu uap yang tertahan dalam diri seseorang, ya, yang namanya bersin, ya. Mungkin nggak pernah dibahas, Pak, ya, dalam ilmu kedokteran, ya. Pernah dengar nggak, Pak, tadi yang saya jelaskan? Pernah dengar nggak dalam ilmu kedokteran disebutkan para ulama kita? Itu menunjukkan bahwasannya ilmu kedokteran juga dari apa? Dalam Al-Quran, ya, dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh seorang ulama, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan al-atis, al-atis, al-atis itu seorang yang bersin. Qad hasalat lahu bil attasi ni'matun wa manfa'atun. Maka dia akan mendapatkan yang namanya nikmat dan manfaat. Kalau jenengan bersin itu nikmat enggak? Orang bersin itu enak enggak? Enak. Dan juga ada manfaatnya. Ya, berbeda halnya dengan lawannya nanti menguap. Kalau menguap itu dari syaitan. Ya. At-tasa'ub minas syaitan. Yang namanya menguap dari apa? Dari syaitan. Tapi kalau bersin, ya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini seorang yang bersin itu akan diperoleh darinya nikmat dan manfaat secara kesehatan. Bi khurujil abkhirati al-muntaqatahi, yaitu keluar darinya, ya, uap yang tersumbat, ya, uap yang tersumbat fi dimaghihi, pada otaknya. Ini, Pak, yang namanya orang bersin, ya, itu akan mengeluarkan uap yang tersumbat dalam apa? Dalam otaknya, ya. Allati law baqiyat fihi ahdatsat lahu adwa'un usratun. Yang kalau itu sampai tersumbat, ya, sampai tersumbat dalam diri seseorang, ya, dalam badan seseorang, itu akan menjadi apa? Menjadi penyakit-penyakit yang bahaya. Kalau orang enggak pernah bersin, ya, itu ada uap dalam otaknya yang tersumbat, itu bahaya secara kesehatan. Syuri'alahu hamdullahi ala hadhihi nikmah, maka disyariatkan baginya untuk memuji Allah. Ya, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang ini, ya. Karena tadi kalau dia bersin itu mengeluarkan uap yang tersumbat dalam otak, ya, seseorang. Ma'a baqa'i a'dhaihi wa hay'atiha ala hadhihi zalzalah, alati hiyal lil badani kazalzalatil ardi laha. Ya. Ketika dia bersin kan bergetar gitu, Pak ya. Ya. Ada yang bisa praktek, Pak? Bersin bisa praktek enggak? Enggak mungkin bisa praktek, Pak. Ya. Tapi apa? Itu spontan. Ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa praktek. Ah, bisa praktek? Sebagaimana apa? Menguap bisa praktek enggak? Enggak bisa praktek. Ya. Tapi ada yang menguap, Pak ya. Ngantuk nih, Pak. Ngopi itu banyak faktor, Pak. Kadang ngantuk, kadang karena seharian capek, Pak ya. Iya. Ya, misalnya karena capek seharian itu banyak menguap. Atau juga menguap dari setan. Maka saya tidak mengatakan semua menguap dari apa? Dari setan. Ya, terkadang ada sebabnya. Sebabnya kadang karena capek seharian sehingga dia menguap. Seperti itu. Baik, kembali ke tadi terkait dengan bersin. Jadi bukan hal sepele, Pak ya. Bersin itu adalah sebuah nikmat besar yang kalau secara tadi kedokteran itu ya, itu mengeluarkan uap ya atau gas dalam otak seseorang yang tersumbat ya. Yang itu keluar dengan apa? Dengan bersin. Baik, maka di sini dibimbingkan dalam Islam kalau seorang itu bersin maka hendaknya dia memuji Allah. Kenapa? Karena dia mendapatkan sebuah nikmat ya. Sehingga dia pun harus apa? Muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada sekian banyak pembahasan terkait dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya apa hukum tasmitul atis? Ya, hukum menjawab bersin. Ya, apa hukumnya? Yaitu ketika seorang bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan ini yang disyariatkan. Jadi kalau kita bersin membaca apa? Alhamdulillah. Jangan membaca yang lain, Pak ya. Jangan tahu gitu, Pak ya. Karena sering kayak gitu, ya. Sebuah nikmat tapi ternyata dia bahkan di apa namanya? Dibuat permainan gitu ya. Sementara yang dianjurkan membaca alhamdulillah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kalau ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar sebagian mengucapkan yarhamukallah, cukup. Ya, cukup ya bagi yang lainnya. Untuk apa? Tidak menjawab. Ya. Tapi bagi orang yang mendengar, maka apa? Menjawab apa? Yarhamukallah. Ya. Kalau ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Maka orang yang mendengar tadi menjawab yarhamukallah. Idza fa'alahu ba'dul hadirin saqata 'anil baqin. Kalau ada yang sudah menjawabnya maka yang lain gugur kewajibannya. Ini sebagaimana hadis ya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, fa idza 'atasa fahamidallah fahaqqun 'ala kulli muslimin sami'ahu ayasmitahu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau salah seorang itu bersin kemudian memuji Allah membaca alhamdulillah, maka wajib ya bagi seorang muslim yang mendengarnya ya, Rasul menyebutkan dengan apa? Yang mendengar ya, untuk menjawabnya dengan jawaban apa? Yarhamukallah, dengan membawakan doa ya, mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ada pertanyaan ya, nanti saya jawab sendiri Pak ya, bukan jenengan yang jawab, tenang saja. Bagaimana kalau yang bersin itu orang non muslim ya, orang non muslim yang bersin, orang kafir yang bersin ya, tapi dia paham membaca apa? Alhamdulillah. Apa ada kayak gitu Pak? Ada, itu pernah dengar atau ngarang atau cerita gitu Pak? Ada, itu beneran ada Pak, cuma kira-kira eh? Pernah lihat Pak? Itu bukan cuma di zamannya panjenengan saja. Di zaman Nabi saja ada orang Yahudi bersin di sisi Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian dia itu apa? Mengucapkan alhamdulillah. Orang Yahudi itu di zaman Nabi. Apa harapannya? Harapannya nanti saya akan doakan rahmat oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Itu harapannya orang Yahudi. Pengin doakan rahmat oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Yahudi seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kanat al-Yahudu tu'atishu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Raja'an ayakula laha yarhamukallah. Bahwasannya ada beberapa sekelompok orang Yahudi yang mereka itu ya sengaja bersin di dekat Nabi. Ya. Kemudian dia itu membaca alhamdulillah. Apa tujuannya tadi? Dia mengharapkan supaya didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan doa yarhamukallah. Ya, itu harapannya. Fakana yaqulu, ternyata Nabi alaihi salatu wasalam menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jawabannya kayak gini saja. Ketika dia mengatakan alhamdulillah, maka tidak dijawab dengan apa? Yarhamukallah. Boleh jawaban apa tidak? Boleh. Dengan jawaban apa? Jawabannya apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, karena kalau doa rahmat dan maghfirah keselamatan enggak boleh bagi orang-orang kafir kecuali dia sudah masuk Islam. Ya. Tapi kalau doa hidayah boleh. Ya. Yahdikumullah. Semoga Allah apa? Memberikan hidayah kepadamu wa yuslihu balakum dan perbaiki hatimu, ya, keadaanmu. Ini boleh. Jadi kalau ada orang kafir kok dia orang non-muslim dia kemudian bersin, alhamdulillah, jawab saja yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi jangan dijawab dengan yarhamukallah. Sebagaimana kalau mereka memberikan salam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum. Jawabannya bagaimana? Jawabannya bagaimana? Waalaikum. Jawabannya apa? Waalaikum, ya. Bukan jawabannya waalaikumsalam, karena enggak ada keselamatan buat mereka. Cukup waalaikum. Ya. Jawabannya seperti itu. Ini kalau ada ya orang kafir yang dia itu apa? Bersin kemudian membaca doa tadi. Ya. Ternyata di zaman Nabi juga terjadi. Orang Yahudi mereka apa? Bersin membaca alhamdulillah, ya. Kemudian kapan ya seorang itu membaca mendoakan doa yarhamukallah bagi orang yang bersin. Kapan itu? Kalau orang yang bersin tadi membaca doa atau membaca apa? Alhamdulillah. Bagaimana kalau ada orang bersin tadi enggak baca alhamdulillah? Bagaimana? Ya. Nanti ada pembahasannya. Ya. Tapi kalau seorang itu membaca alhamdulillah baru seorang tadi ya menjawab yarhamukallah. Sebagaimana dikisahkan ada dua orang di sisi Nabi alaihi salatu wasalam, yang satu dia bersin kemudian membaca alhamdulillah. Maka Nabi mendoakan yarhamukallah. Yang satunya lagi dia bersin tapi diam saja. Maka Nabi tidak mendoakan yarhamukallah. Kemudian orang tadi protes ya kepada Nabi. Ya Rasulullah, shimta hadza wa lam tusammitni. Ya. Wahai Rasulullah, engkau itu mendoakan yarhamukallah kepada ya orang ini. Sementara Anda tidak mendoakan yarhamukallah kepada saya. Ya. Kenapa kok seperti itu, ya Rasul? Apakah engkau tidak adil? Kemudian Rasul menjawab, inna hadza hamidallaha wa lam tahmadillaha. Ya. Sesungguhnya orang ini itu memuji Allah ketika dia bersin membaca apa? Alhamdulillah. Kalau engkau enggak baca, enggak memuji Allah, maka aku tidak mendoakan apa? Ya, mendoakan yarhamukallah. Ini. Jadi, kalau ada orang bersin, dia itu enggak baca apa? Alhamdulillah, maka enggak didoakan yarhamukallah. Ya. Tapi kalau dia itu membaca alhamdulillah baru apa? Kita berkewajiban untuk mendoakan yarhamukallah. Baik. Bagaimana ya terkait dengan orang yang enggak membaca ya alhamdulillah ketika bersin? Apa kewajiban kita? Apakah harus disuruh gitu cepat ngomong alhamdulillah atau dibiarkan saja? Bagaimana kira-kira, Pak? Dibiarkan saja atau disuruh membaca alhamdulillah? Bapak-bapak? Dibiarkan atau suruh membaca ini? Yang jawabnya dibiarkan. Siapa yang milih dibiarkan, siapa yang milih disuruh baca. Ya. Kira-kira yang benar mana, Pak? Ya. Ada dua pendapat. Ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, hendaknya orang tadi diingatkan. Ya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Ibrahim An-Nakhai. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Ibrahim An-Nakhai. Kalau ada orang kok dia bersin, diam saja, diingatkan. Baca alhamdulillah. Ya, kalau anak-anak terlebih diajari. Kalau kamu bersin baca apa? Alhamdulillah. Walaupun ada faedah yang lainnya, kalau itu bayi ya atau anak kecil yang belum bisa melafatkan dengan benar, ya masih anak-anak mungkin usia di bawah 2 tahun kan belum bisa ngomong ya. Maka bukan membaca alhamdulillah, tapi hanya didoakan barakallahu fikum. Ya, didoakan apa? Barakallahu fikum. Doanya itu. Tidak dengan tasmitul atis. Itu disebutkan faedah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ketika itu masih bayi, masih anak kecil, belum bisa ngomong, maka cukup didoakan ketika bersin, ya. Ketika bersin, ya, enggak bisa ngomong kan? Apa doanya? Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Kayak gitu. Cukup seperti itu. Karena belum bisa melafadzkan, belum bisa ngomong, ya. Ini bagi anak kecil. Kembali ke tadi, ya. Pendapat yang pertama mengatakan kalau orang bersin, kemudian dia enggak membaca alhamdulillah, maka orang yang di sampingnya mengingatkan, baca alhamdulillah. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Kenapa? Mereka berdalil, ya, karena itu perkara kebaikan. Ya, perkara kebaikan. Hendaknya apa? Diingatkan supaya dia terbiasa. Pendapat yang kedua, ya, itu tidak mengingatkan, dibiarkan saja. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak menyuruh untuk membaca alhamdulillah, ya, sahabatnya yang tidak membaca alhamdulillah. Ini pendapat yang kedua yang dipilih oleh Ibnul Arabi dan pendapatnya Ibnul Qayyim rahimahullah, ya. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam, ya. Masing-masingnya ya memiliki hujah. Namun yang lebih condong adalah pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua yang mengatakan tidak harus diingatkan. Ya. Karena disebutkan dalam hadis ini, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah, ya. Falyakulahu akhuhu yarhamukallah. Itu kalau apa? Kalau mengucapkan. Kalau enggak mengucapkan maka apa? Dibiarkan saja. Ya, tapi kalau itu anak kita, ya, orang-orang yang kita mungkin mampu untuk menasehati, beri nasihat supaya mengucapkan alhamdulillah. Karena tadi bersin itu bukan perkara sepele. Kalau enggak bisa bersin, itu bisa jadi apa? Penyakit, ya. Tersumbat uap dalam apa? Dalam otak seseorang. Kemudian pembahasan yang lainnya terkait dengan sunnah ketika seorang itu bersin, di samping tadi baca doa alhamdulillah, orang yang mendengar yarhamukallah, kemudian yang bersin tadi menjawab apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sami hafal niki Bapak? Sami hafal napa dereng niki? Belum hafal? Ya. Tadi yang apa namanya? Yang bersin bacanya apa? Alhamdulillah. Yang mendengar bacanya yarhamukallah. Orang yang bersin tadi membaca lagi apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Salah hafal Pak ya. Kalau enggak hafal nanti minta diajarin yang hafal di sini, Pak ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, artinya tadi kalau alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Kemudian yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum artinya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki hatimu. Sunnah yang lainnya di samping tadi membaca doa-doa yang disebutkan, ya. Sunnah yang lainnya adalah apa? Khafdul sauti bil atas. Yaitu seorang menahan suaranya, ya. Ketika dia bersin. Bagaimana caranya? Ditutup dengan tangan ataupun dengan kain. Ya. Jadi kalau seorang bersin Ditutup dengan apa? Dengan tangan. Terlebih lagi menguap. Kalau menguap itu yang pertama ditahan. Kalau menguap, supaya tidak menguap. Kalau yang kedua diapakan? Ditutup. Ya. Kemudian tidak boleh bersuara. Kalau yang menguap tadi ya, enggak boleh bersuara. Ya, karena kalau saya bersuara, setannya itu apa? Ketawa, tertawa. Ya. Kalau seorang menguap tadi saya kasih faedah. Yang pertama ditahan, ya. Idza tasabahadukum falyarudduhu mastata'a. Kalau salah seorang kalian akan menguap, ya, maka apa? Ditahan semampunya. Supaya jangan menguap. Kalau enggak mampu maka diapakan? Ditutup. Ya, ditutup. Bukan cuma kayak gini Pak ya, tapi apa? Ditutup rapat. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan bersuara. Ya, jangan apa? Jangan saya mengeluarkan suara. Ah, gitu ya. Jangan. Ataupun tidak membaca zikir-zikir enggak boleh. Ya, karena enggak ada bimbingannya, enggak astagfirullah, enggak usah. Ya. Tapi cukup ditahan saja. Ya. Kembali ke pembahasan tadi. Kalau seorang itu bersin, maka disunahkan untuk apa? Wad'u syai'in ala fammihi wa anfihi. Meletakkan sesuatu, ya, meletakkan sesuatu pada mulut dan hidungnya, kayak gini. Ya. Seperti ini, Pak. Bukan cuma mulutnya, nanti bersin itu kan dari apa? Dari mulut dan ini juga ya. Ya, ditutup semuanya. Hidung sama apa? Mulutnya. Tapi bukan berarti tutup semuanya gini. Ya. Tapi ada apa namanya jaraknya itu. Li'alla yakhruja minhuma adzan. Supaya tidak keluar dari keduanya tadi kotoran. Ya, kan bisa ya. Orang bersin keluar apa namanya? ingusnya atau yang lain ya. Ya. Maka ditahan seperti itu. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ini ada hadisnya juga. Padahal perkara sepele ya Pak ya. Ada contoh dari Nabi. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ya. Kana anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi. Ya. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam kalau beliau itu bersin, beliau menutupkan pada wajahnya, ya. Dengan tangannya atau dengan kain, ya. Dengan tangan bisa kayak gini, ya. Atau dengan apa? Kain. Ya, sapu tangan semisal untuk menutupi ketika bersin, ya. Wa ghadda biha sautahu dan beliau apa namanya? Menahan dari apa? Dari suaranya supaya tidak keluar, ya. Ataupun keluar ya tidak keras gitu. Tapi minimalnya ditutupi, jangan dibiarkan saja. Ya, bisa dengan tangan, bisa dengan apa? Dengan kain, ya. Ini juga termasuk sunnah, ya. Bagi orang yang bersin. Kemudian pembahasan yang lainnya terkait dengan berapa kali batasan bersin. Masya Allah, dalam Islam sempurna sekali Pak ya. Sekalipun dalam masalah bersin itu dirinci sangat banyak, ini belum selesai. Ya, masih banyak faedah-faedah yang mungkin belum kita sebutkan. Berapa kali seorang bersin itu dijawab, ya, disebutkan para ulama maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Semisal bersin, ya, selesai sudah, alhamdulillah. Jawab berapa? Yarhamukallah. Yang kedua bersin lagi. Dijawab tidak? Dijawab, ya. Jangan dila-dila bersin, ya. Doa terus tidak, jawab lagi. Sampai berapa? 3 kali. Kalau sudah lebih 3 kali bersin terus, ya sudah jangan dijawab. Jawabannya afakallah. Jawabannya apa? Afakallah. Ya, semoga Allah menyembuhkan engkau. Kenapa? Karena dia orang yang lagi apa? Pilek. Kan gitu ya. Orang bersin terus kan lagi apa? Lagi pilek. Maka doanya bukan apa? Bukan yarhamukallah lagi, tapi doanya ya afakallah. Semoga Allah ya menyembuhkanmu. Ya. Ini diantara faedah dari hadis terkait dengan tasmitul atis yang ini juga termasuk disebutkan hadis ini dalam kitab Kitabul Jami Babul Adab terkait dengan apa? Terkait dengan hak antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Menjawab yang namanya apa? Ketika seorang bersin mengucapkan alhamdulillah dijawab yarhamukallah. Dan yang kedua terkait dengan adab seorang ketika apa? Bersin. Dengan perincian ya, perincian adab yang kita sebutkan. Kalau ini diamalkan, insya Allah barokah ya. Bersihnya apa? Bersihnya barokah. Bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu mengamalkan hadis Nabi, mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan sisi lain insya Allah ada apa? Ada doa di sana ya, doa kebaikan. Ya kalau itu terkabulkan maka apa? Betapa dia bahagia ya, diberikan hidayah, diperbaiki hatinya. Kemudian didoakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan menjawab orang yang bersin. Baik, masih ada waktu sedikit. Kami berikan faedah terkait dengan masuknya kita di bulan Muharram ya. Masuk kita di bulan Muharram yang disebutkan pula dalam sekian banyak hadis terkait dengan keutamaan bulan Muharram ya. Bulan Muharram itu bulan sebagai pembukaan awal dari bulan-bulan Hijriah. Walaupun ini dimulai di zamannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, dimulainya bukan dari zaman Nabi tapi zaman siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memilih bulan Muharram sebagai awal bulan ya, awal bulan dalam satu tahun. Apa alasannya? Karena ketika itu beliau sering mendapatkan surat ya, dari berbagai daerah, dari para perwakilan-perwakilan dari gubernur di berbagai tempat, yang terkadang beliau tidak tahu ini kapan surat ini ya. Akhirnya beliau pun minta supaya apa? Ditetapkan bahwasannya awal bulan adalah apa? Ya, bulan Muharram ya. Alasan yang lainnya karena bulan Muharram itu bulan yang mana para jamaah haji itu mereka selesai apa? Melaksanakan haji, pulang kembali ke negerinya masing-masing ya. Kemudian dimulai awal bulan ya. Artinya tidak ada khususan tertentu terkait dengan permulaan pada awal bulan ini ya, yaitu bulan Muharram. Namun di sana ada hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan sekian banyak keutamaan ya terkait dengan bulan Muharram ya. Di antaranya bulan Muharram juga termasuk ya bulan haram yang ada empat ya. Minha arba'atun hurum, di antara bulan-bulan Hijriah itu ada empat bulan haram. Bulan apa, Bapak-bapak? Bulan Dzulqa'dah. Bulan apa lagi? Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram dan bulan apa? Rajab. Ya. Maka bulan Al-Muharram ini termasuk bulan haram. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, disebutkan afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahi Al-Muharram. Wa afdalus salawati ba'da salatil faridah, nah salatul lail. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa apa? Puasa di bulan Muharram ya, di bulan Allah yaitu bulan Muharram. Kemudian seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat apa? Salat malam ya, salat malam. Ini menunjukkan keutamaan dari keutamaan bulan Muharram disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya seorang yang puasa padanya ini ya sangat utama ya setelah puasa Ramadan. Nah, di antara pula yang dianjurkan yaitu puasa ya Asyura. Puasa apa? Asyura ya. Puasa Asyura tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Kalau sekarang sudah tanggal 1 ya, besok tanggal 2. Tinggal dihitung Pak ya. Nanti tanggal 10-nya itu hari apa, maka disunahkan untuk berpuasa. Apa keutamaannya? Ya, keutamaannya puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang telah lewat ya. Dan di sana dibahas para ulama kita terkait dengan puasa Asyura, maka yang sunnah diiringi dengan puasa satu hari setelah sebelumnya atau setelahnya. Ya. Satu hari sebelumnya atau setelahnya. Ini yang sunnah. Kalau Asy'ib bin Utsaimin, beliau memiliki pendapat puasa Asyura itu ada empat macam. Ya, ada empat tingkatan. Tingkatan yang paling utama yaitu puasa tanggal 9, 10, 11. Ya, tanggal berapa? 9, 10, 11. Ini yang paling utama. Tingkatan yang kedua, puasa tanggal 9, tanggal 10. Ya. Ini tingkatan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 3 hari. Ya. Kemudian yang kedua tanggal 9, tanggal 10. Kemudian tingkatan yang ketiga, puasa tanggal 10, tanggal 11. Ya. Kemudian tingkatan yang keempat, puasa tanggal 10 saja. Para ulama menyebutkan hukumnya makruh puasa hanya tanggal apa? 10 saja. Karena Rasulullah menyebutkan fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari sesudahnya, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak mengapa, puasa tanggal 10-nya saja juga boleh. Ya. Puasa tanggal 10-nya saja apa? Boleh. Tapi disebutkan puasa tanggal 10 dan tanggal 9 atau 10 dan 11 dalam rangka ya menyelisih orang-orang Yahudi. Dikarenakan orang Yahudi mereka sudah biasa puasa Asyura. Ya. Sehingga mereka diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan ya, seandainya aku masih hidup sampai tahun depan ya, saya akan puasa tanggal 9. Ya, dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Ya. Namun ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam tahun depan sudah meninggal dunia. Ya, sehingga tadi pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam ya, puasa tanggal 9 dan 10 ya. Itu insyaallah kuat. Bukan tanggal 9, 10, 11. Ya, ini pernah kita rawatun faedah. Yang paling utama tanggal 9 dan 10. Karena Rasul sudah berazam dengan kuat untuk apa? Puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Ya. Walaupun tadi pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin menggabungkan tiga sekaligus. 9, 10, 11. Ya wallahu a'lam, yang lebih kuat itu tanggal 9 dan 10. Tapi intinya jangan hanya tanggal apa? 10 saja. Walaupun para ulama yang lainnya mengatakan boleh tanggal 10 saja. Ya. Ya, tinggal memilih, Pak ya. Intinya pada puasa Asyura tadi ada keutamaan besar yang hendaknya seorang itu tidak melewatkan, ya. Dari keutamaan yang itu bisa memperberat catatan amal kebaikan dari catatan amal soleh kita masing-masing. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.